Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhawati fid din, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang tiada tara. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang tiada terhingga. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Rasul kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan kita dari hal-hal yang akan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mengikuti beliau jauhlah kita dari murka Allah dan masuklah kita ke dalam ridho Allah. Dan inilah dia tujuan kehidupan, agar manusia yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang lemah hidup dalam ridho Allah. Dan kalau seandainya mereka hidup di dalam ridho Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka hal yang akan membuat mereka bahagia dan gembira. Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah wali Allah, dan wali Allah di permukaan bumi ada. Namun kita tidak pernah tahu pasti secara ilmu gaib yang mana di antara manusia ini yang sekarang hidup bersama kita, yang mana di antara mereka yang wali Allah. Boleh jadi yang wali Allah adalah seorang ustadz yang berbicara di podium. Boleh jadi dia adalah seorang yang duduk mendengarkan dan salah satu panitia daripada panitia kajian. Dan boleh jadi dia adalah tukang sapu daripada tukang sapu masjid. Boleh jadi dia adalah tukang cuci piring yang namanya tidak pernah dikenal dan tidak pernah dianggap oleh manusia sebagai orang yang harus dihormati, apalagi dimuliakan. Namun di sisi Allah, dia adalah wali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Maka siapapun dia dan apapun status sosialnya di tengah masyarakat, boleh jadi dialah yang paling dicintai oleh Allah dan paling mulia di sisi Allah. Walau di dunia dia hanya seorang pemulung, walau di dunia dia hanya seorang tukang cuci piring, walau di dunia dia hanya seorang tukang parkir, walau di dunia dia hanya seorang tukang cuci baju, walau di dunia dia seorang pedagang, Walau di dunia dia sebagai seorang ustaz, walau di dunia dia beraneka ragam. Allah tidak pernah melihat baju luar, namun Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada di dalam dada kita. Oleh karena itu, mari kita benahi diri kita. Diri kita yang sebenarnya. Mari kita benahi diri kita yang ada di dalam itu. Adapun membenahi diri yang ada di luar, maka sungguh orang kafir lebih pandai daripada kita. Sungguh orang-orang kafir lebih hebat membenahi diri luarnya daripada kita. Akan tetapi, mereka adalah makhluk paling busuk. Mereka adalah manusia yang paling dibenci Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak ingin meniru pola hidup mereka agar kita tidak dibenci seperti Allah membenci mereka. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhawat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan di pagi hari yang berbahagia ini perjalanan kita bersama kitab Ad-Da'u wad-Dawa, karangan muallif pengarang kitab rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa adkhalahu fasiha jannatih Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang orang-orang yang salah di dalam permasalahan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang salah di dalam memaknai kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan maaf Allah. Sehingga yang terjadi bahwa mereka tertipu dan merasakan rahmat dan nikmat Allah membuat mereka akan aman dari neraka. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawakan dalil-dalil yang berhubungan dengan bahayanya neraka, agar kemudian membangkitkan di dalam hati kita rasa takut kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang lalu, bila mana kaum muslim dan musliman menyimaknya pada pertemuan yang lalu, maka pembicaraan kita berakhir dalam sebuah hadis yang panjang dari seorang sahabat bernama Bara' bin Azib tentang apa-apa yang dikatakan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di dalam kubur bagi orang-orang yang mukmin. Dan hadis itu begitu panjang sehingga kita baru membacanya setengah, yaitu pembicaraan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan dialami dan apa yang akan terjadi bagi seorang mukmin yang wafat. Kita lanjutkan bacaan hadis, dan hadis berikutnya berbicara tentang sebaliknya, tentang seorang hamba yang kafir. Dalam hadis ini Rasul kita tercinta SAW melanjutkan kisah beliau, melanjutkan pembicaraan beliau tentang apa yang terjadi pada saat cakratul maut. Wa innal abdal kafir, dan sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila saatnya dia putus dari dunia dan menghadap kepada akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama', sudul wujuh, akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit, namun malaikat-malaikat ini sudul wujuh, berwajah-wajah hitam. Ma'ahumul masuh, bersama mereka ada kain yang kasar. Fayajlisuna minhu maddal basar, malaikat ini duduk di samping orang ini sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sih, sampai malaikat itu duduk di samping kepalanya. Fayaqul, malaikat maut berkata kepada hamba yang kafir ini, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keji, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju murka dari Allah dan amarah. Keluarlah kau menuju murka Allah, menuju amarah Allah. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah daripada keadaan ini. Keadaan di mana malaikat maut akan berkata, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab, keluarlah kamu akan tapi menuju murka Allah dan amarahnya. Berbeda dengan yang pertama, hamba yang mukmin, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan Allah dan menuju ridwanya. Dan inilah hidup kita ma'asyal muslimin dan muslimat. Hidup kita adalah perjuangan menuju husnul khatimah. Dan perjuangan mati-matian untuk menjauhi su'ul khatimah. Orang yang mendapatkan husnul khatimah dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan pasca husnul khatimah itu. Dan sebaliknya, orang yang mendapatkan su'ul khatimah setelah su'ul khatimah itu yang ada adalah petaka dan tidak ada lagi kebaikan. Fana'udzu billahi min su'il khatimah. Qal fataghraqu fi jasadihi fayantazi'uha. Maka dia lari-lari di tubuh. Enggak mau keluar. Ruh itu tidak mau keluar karena dia dipanggil menuju murka Allah dan menuju amarah Allah. Lari-lari di jasad. Fayantazi'uha. Lalu malaikat maut mencabutnya dengan paksa. Kama yuntaza'u safudu minas sufil mubtal. Sebagaimana anak panah dicabut dari kain wol yang basah. Apabila sebuah anak panah masuk ke dalam kain wol, kemudian kita cabut dia, niscaya akan putus-putuslah benang-benang itu. Seperti itulah keadaan orang kafir pada saat nazahat. Na'udzubillah min dzalik. Fayakhudhuha. Setelah keluar dan terputus-putus urat-uratnya dan berhasil dikeluarkan oleh malaikat maut, fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain. Setelah berhasil diambil oleh malaikat maut, malaikat-malaikat yang berwajah hitam tadi tidak membiarkannya lama di tangan malaikat maut, langsung diambil oleh mereka. Tsumma yaj'alunaha fi tilkal musuh. Lalu mereka menjadikan nyawa itu, ruh itu di dalam kain kasar yang mereka bawa. Wa yakhruju minha ka'annani rihin jifatin wujidat 'ala wajhil ard. Dan ruh itu keluar dari jasad dengan aroma bagaikan bangkai paling busuk yang ada di permukaan bumi. Itu aroma ruh. Ruh yang jahat, jiwa yang kotor karena kekafiran, kemunafikan kepada Allah tabaraka wa taala. Fa yas'aduna biha. Malaikat-malaikat ini yang berwajah hitam naik membawa ruh itu ke atas. Fala yamurruna bi ala mala'in minal malaikati illa qalu. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat yang ada di atas, melainkan malaikat itu berkata, "Ma hadhihi ruhul khabithah?" Ruh siapa ini yang jahat ini? Fa yaqulun. Mereka menjawab, "Ruh fulan ibni fulan bi aqbahi asma'i allati kana yusamma biha fid dunya." Ruhnya fulan, anak si fulan dengan nama terburuk yang pernah dia diberikan nama dengan nama itu di dunia. Disebut dengan nama terburuknya. Sementara orang mukmin disebut dengan nama terbaiknya. Fayustaftahu fala yuftahulah. Lalu sesampainya di langit yang pertama, mereka minta dibukakan, malaikat minta dibukakan pintu langit untuk ruh ini. Fala yuftahulah. Namun pintu langit tidak terbuka untuknya. Berbeda dengan orang mukmin yang pintu langit pertama terbuka sampai langit yang keenam. Tsumma qara'a Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 40. La tuftahu lahum abwaabu samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kemustahilan ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Begitulah keadaan orang kafir waliyadzubillah. Fayaqulullahu azza wa jal. Lalu berkata Allah azza wa jal, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tuliskan kitab catatan amalannya di sijjin. Inilah sijjin. Lawan daripada illiyin. Illiyin di atas. Ini sijjin. Fil ardi sufla, di bumi bagian bawah. Fatutrahu ruhuhu tarha. Ruh itu lalu dilemparkan saja dari atas. Tidak dibawa kembali oleh malaikat-malaikat, namun dicampakkan dari atas. Thumma qara'a. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Quran surah Al-Hajj ayat 31. Wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia adalah orang yang jatuh. Jatuh dari langit. Lalu kemudian dicabik-cabik oleh burung atau dibawa jauh oleh angin ke tempat yang jauh. Begitulah keadaan ruh seorang kafir yang tidak dihormati dan tidak pantas untuk dihormati. Campakkan begitu saja. Fatu'adu ruhu fi jasadih. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan ruh itu kembali ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan fayujlisani. Datang kepadanya dua malaikat yang mendudukkannya sebagaimana datang kepada orang mukmin. Fayaqulani lahu, malaikat itu bertanya kepadanya, "Mar rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqul. Orang itu menjawab, "Ha? Ha? La adri, saya tidak tahu." Fayaqulani lahu, malaikat itu bertanya lagi kepadanya dan malaikat ini bersuara garang, bersuara keras. Hardikannya dahsyat. Madinuk, apa agamamu? Fayaqul, orang itu berkata, "Ha? Ha? La adri, saya tidak tahu." Fayaqulani lahu, malaikat bertanya lagi kepadanya, "Mahadar rajul ladzi bu'itsa fiikum?" Siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Fayaqul, dia berkata, "Ha? Ha? La adri, aku tidak tahu." Fayunadi munadi minas sama. Setelah tiga jawaban ini tidak berhasil dia jawab, ada suara panggilan dari langit. Angkadaba abdi. Sesungguhnya hambaku ini telah mendustakan. Fa'afrishu lahu minan nar. Buatkan untuknya alas tidur dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan untuknya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Maka ketika itu dilakukan oleh malaikat, datanglah ke kubur itu panasnya neraka jahannam dan racun-racun neraka jahannam. Wa yudayyaqu alaihi qabruh, lalu disempitkan kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'uh, sampai tulang belulangnya berantakan. Tulang belulangnya berantakan. Disempitkan. Sementara orang mukmin dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Tentu kita tidak pernah tahu bagaimana caranya. Tentu kita tidak pernah mengerti bagaimana alamnya, karena alamnya bukan lagi alam kita. Dan kita tidak boleh terjebak dengan zahir dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bisa atas segala sesuatu. Dua alam yang di alam yang berbeda terjadi sesuatu yang tidak sama dengan yang ada di dalam alam zahir. Contoh ma'asyarul muslimin, para ulama dalam masalah ini selalu memberikan contoh kepada kita tentang mimpi. Alam mimpi. Yaitu Di alam mimpi, dua orang yang tidur berbarengan di atas satu ranjang bisa berada di alam yang berbeda dengan kondisi yang bertolak belakang 180 derajat. Yang satu berada dalam istana yang luas, kebun yang indah, dengan makanan serba lengkap. Yang satu berada di dalam hutan, dikejar-kejar oleh harimau, hewan-hewan buas. Padahal mereka sama-sama berada di satu tempat. Di dalam alam yang lahir. Namun di dalam alam mimpi mereka berbeda. Berbeda 180 derajat. Kalau itu real di dunia, dan tidak ada manusia yang bisa mengingkarinya, bahwa perbedaan alam tidak bisa disamakan dengan lahir. Maka alam kubur dan alam barzakh pun demikian. Adanya orang-orang yang mata mereka hanya tertipu kepada alam zahir mengatakan bahwa alam kubur yang diceritakan di dalam hadis tidak benar. Buktinya bahwa kami membuka kubur tidak ada apa-apa. Kita katakan bahwa Allah tidak akan berdusta. Dan Rasulullah SAW tidak akan berbohong. Tapi Anda yang tidak faham dan tidak mengerti karena ilmu Anda sedikit. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dua jasad yang berdekatan bisa berada di tempat yang jauh berbeda. Yang satunya lapang, yang satunya sempit, yang satunya gembira, yang satunya sengsara. Padahal mereka sama-sama berada di atas ranjang yang sama, di kamar yang sama. Semua itu agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa alam adab kubur dan nikmat kubur tidak tertutup kemungkinan ada. Bahkan dia ada. Walau karihal kafirun, walau diingkari oleh orang kafir. Walau karihal musyrikun, walau diingkari oleh orang-orang yang musyrik. Wa ya'ti rajulun qamihul wajh. Datang kepadanya lelaki yang wajahnya jelek. Qabihul thiyab. Pakaiannya pun jelek. Muntinur rih, baunya busuk. Fa yaqul, berkata orang itu kepadanya, abshir billadhi yasu'uk. Bergembiralah dengan sesuatu yang akan memberikan keburukan kepadamu. Bergembiralah dengan sesuatu yang akan memberikan hal yang tidak kamu senangi. Hadza yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah harimu yang kamu telah dijanjikan untuknya. Subhanallah. Alas dari neraka, pintu terbuka ke neraka, masuk panasnya neraka, masuk racun neraka, masih ditemani oleh orang buruk, berbau busuk. Begini keadaan orang kafir di alam barzakh sampai hari berbangkit. Fayaqul man ant fawajhukal wajhu alladhi yaji'u bisyarr, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqul, berkata orang itu, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang buruk, aku adalah amalmu yang keji, aku adalah amalmu yang kotor. Fayaqul, maka berkata orang ini, Rabbi la tuqimus sa'a, Rabbi la tuqimus sa'a, Rabbku, jangan engkau wujudkan hari berbangkit, hari kiamat. Jangan engkau jadikan hari kiamat. Takut dia untuk kembali ke alam akhirat. Karena dia mulai sadar bahwa dia akan sampai kepada adab yang tiada tara. Wa fi lafzin li Ahmad aydan, di antara beberapa riwayat lafaz Imam Ahmad, yang riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad, ثم يقيض له أعمى أصم أبكم ثم يقيض له أعمى أصم أبكم. Kemudian diberikan dia seorang teman dari malaikat yang selalu bersamanya, namun malaikat ini أعمى buta, أصم tuli, أبكم bisu. Fi yadihi mirzabah. Di tangannya ada sebuah pentungan. Lau daraba biha jabalan lakana turaba. Kalau pentungan ini dipukulkan malaikat itu ke gunung, niscaya gunung itu akan menjadi butiran-butiran pasir. Begitu hebatnya pukulannya. Lalu dipukulkan kepada orang itu. Dan malaikat ini tidak melihat jeritan. Tidak mendengar jeritan. Sehingga dia tidak merasa iba. Tidak melihat penderitaan. Sehingga dia tidak merasa iba. Tugasnya memukul. Maka dia memukul sekeras-kerasnya. Sumayyiduhu Allah Azza wa Jal kamakan. Setelah hancur lebur dipukul, dipentung oleh malaikat ini, Allah kembalikan jasadnya seperti sedia kala. Fayadribuhu darbatan ukhra. Lalu malaikat itu memukulnya kembali. Pukulan yang kalau dipukulkan ke gunung akan menjadikan gunung itu butiran-butiran pasir. Tidak bisa kita bayangkan berapa dahsyatnya pukulan itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Fayasihu say'atan yasma'uha kullu syai'in illa thaqalain. Maka dia berteriak kesakitan, teriakan yang didengar oleh segala makhluk Allah kecuali ats-tsaqalain, jin dan manusia. Suara-suara teriakan dari alam barzakh ada dan didengar oleh hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Namun kita tidak bisa mendengarnya. Telinga kita dan pendengaran kita tidak mampu untuk mendengarkan suara itu. Suara itu ada di sekitar kita. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pendengaran manusia terbatas. Tidak mampu menangkap gelombang-gelombang suara seperti teriakan dari alam barzakh. Namun berbeda dengan telinga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Mereka mendengarnya. Mereka mendengarnya. Subhanallah. Seandainya kita mendengarnya, maka kita pasti akan taat seperti hewan-hewan itu. Seandainya kita mendengarnya, pasti kita tidak akan berani berbuat maksiat seperti malaikat-malaikat itu. Namun inilah ujian. Namun inilah ujian. Inilah dites. Allah menerangkan, Rasul menerangkan. Dan apa yang Allah terangkan dan apa yang Rasul terangkan, apa adanya. Allah tidak merekayasa, tidak membuat-buat cerita. Rasul tidak merekayasa dan tidak membuat-buat berita-berita yang sebenarnya tidak ada. Ada. Ada dia. Dan letak ujiannya adalah Anda percaya atau tidak. Anda beriman atau tidak. Dan tidak diperdengarkannya suara rintihan alam barzakh kepada manusia supaya manusia bisa hidup dengan nyaman. Karena kalau setiap hari mereka mendengarkan suara teriakan orang yang dipukul oleh pentungan malaikat ini, apa gerakan yang akan terjadi? Tiap sebentar kita mendengar orang merintih, apalagi di zaman yang penuh dengan kekufuran di zaman kita sekarang. Zaman yang penuh dengan kemaksiatan di zaman kita sekarang. Zaman yang penuh dengan kemusyrikan di zaman kita sekarang ini. Alangkah banyaknya orang-orang yang masuk kubur lalu diadab di dalam kubur karena maksiat-maksiat mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak akan ada terasa kenikmatan hidup manakala seluruh suara-suara dari alam barzah itu diperdengarkan oleh Allah kepada kita. Dan tidak ada lagi tes keimanan. Yang Allah inginkan adalah sejauh mana engkau percaya kepada Allah. Yang Allah inginkan adalah sejauh mana engkau percaya kepada ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah dengan keimanan yang benar-benar kuat. Saking kuatnya dia melihat informasi-informasi dari Nabi itu bagaikan penglihatan mata. Hatinya melihat bagaikan penglihatan mata. Dia tidak ragukan sedikit pun. Dia tidak pernah ragu sedikit pun. Ketika Allah mengatakan itu, ketika Rasulullah mengatakan hal yang gaib, dia beriman bahwa itu ada, itu terjadi. Dan inilah dia tes keimanan itu di permukaan bumi. Karena kalau diperlihatkan oleh Allah adab kubur dan nikmat kubur, tidak ada lagi tes keimanan. Sesuatu yang terlihat dengan nyata, tidak ada lagi ujian di sana. Allah menginginkan dari kita keimanan yang kita beryakin dan percaya kepada Allah walau kita tidak melihatnya. Allah menginginkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW bahwa kita yakin dan percaya dengan totalitas apa yang dikatakan Rasulullah SAW walau kita tidak pernah melihatnya. Inilah dia iman. Ini dia tasdik. Meyakini dengan hati walau belum pernah melihatnya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman yang sebenarnya adalah orang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yartabu. Kul mereka tidak akan pernah ragu sedikit pun. Inilah orang-orang yang beriman, orang yang tidak pernah ragu dengan apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi kalau kita mendengar suara-suara rintian alam barzakh itu, alangkah sedihnya kita. Kalau Allah takdirkan ternyata orang tua kita mendapatkan siksaan alam barzakh. Suami kita yang barusan wafat mendapatkan siksaan alam barzakh. Anak kita yang kita cintai yang barusan kita kuburkan ternyata teriak-teriak di malam hari kesakitan. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi kenikmatan hidup. Manakala diperdengarkan kepada kita suara dari alam barzakh. Akan tapi ketika semua itu tidak ada pada makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan-hewan dari segala jenisnya, maka Allah perdengarkan kepada mereka suara rintihan dari alam barzakh. Dan dengannya mereka takut untuk berbuat maksiat kepada Allah dan selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Kita lanjutkan. Qala al-Bara, berkata sahabiyun jalil Bara, perawi hadis, thumma yuftahu lahu babun ila an-nar wa yumaddu lahu min firashin nar. Lalu kemudian dibukakan untuknya pintu menuju neraka dan dibentangkan untuknya alas tidur dari neraka. Wa fil musnadi aidan, dengan tadi berakhirlah hadis Bara bin Azib. Kita pindah kepada hadis berikutnya tentang persiapan kita dan kekhawatiran kita tentang azab-azab Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil musnad aidan anhu, dari musnad, di mana musnad Imam Ahmad juga, anhu darinya, dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qal, berkata Bara' bin Azib, bainama nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh basara bi jama'ah, tiba-tiba Nabi melihat sekelompok orang. Sekelompok orang. Sekelompok orang yang sedang berkerumun. Faqala ala majtama'a haula. Nabi bertanya, ada apa orang-orang itu berkumpul? Qil, dikatakan kepada Nabi, ala qabrin yahfirunahu. Mereka itu berkumpul karena mereka sedang menggali sebuah kubur. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sontak kaget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepada beliau sedang menggali kubur. Fabadara baina yaday ashabihi musri'a. Rasulullah mempercepat langkahnya mendahului sahabat-sahabatnya di depan dan tergesa-gesa. Hatta antaha ilal qabr. Sampai Rasulullah itu mendekati kubur yang sedang digali oleh sekelompok para sahabat. Fajatha ala rukbatai. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam jatha ala rukbatai. Duduk bersimpuh dengan lutut di tanah. Ini jatha ala rukbatai. Di dekat kubur itu. Di dekat liang kubur itu, Rasulullah SAW meletakkan lutut beliau di tanah. Fastaqbaltuhu baina yadayhi li'anzura madza yasna'. Maka aku, kata Bara' bin Azib, segera pergi ke depan Rasulullah SAW untuk melihat apa gerangan yang beliau lakukan. Fabaka. Ternyata Rasulullah SAW menangis. Menangis. Tangisan dari mata yang paling mulia di permukaan bumi. Mengeluarkan air mata yang paling mulia di permukaan bumi. Dari hati yang paling mulia di permukaan bumi. Rasul kita menangis ketika melihat kubur. Tangisan itu bukan tangisan ringan. Hatta ballathara min dumu'i. Tangisan itu begitu deras sampai pasir-pasir yang ada di depan beliau basah. Dikarenakan derain air mata yang tercurah deras dari mata beliau. Saudaraku. Saudariku. Tanya diri kita, kapan kita menangis di depan sebuah kubur? Mengkhawatirkan nasib kita kelak di dalam kubur. Kita melihat orang-orang yang menangis di dekat kubur. Tapi tangisan itu tangisan kangen kepada yang ada di dalam kubur. Dan langkah berbedanya antara tangisan orang yang kangen kepada apa dan siapa yang ada di dalam kubur. Dengan air mata yang mengalir karena khawatir apa yang akan terjadi pada dirinya kelak di alam kubur. Thumma aqbala alaina faqal. Dalam keadaan menangis itu Rasulullah melihat kepada kami dan berkata, ay ikhwani limithli hadzal yaumi fa'idu. Saudara-saudaraku, untuk hari seperti ini lakukan persiapan. Ay ikhwani limithli hadzal yaumi fa'idu. Saudara-saudaraku, untuk hari yang seperti ini lakukan persiapan. Ikhwani akhawati fiddin. Jadikan hidup Anda persiapan menuju alam barzakh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Naam, kaum muslimin wa muslimat, a'azzanallahu jami'an, para pendengar setia Radio Hidayah di manapun antum berada. Demikian telah kita simak di kesempatan pagi hari ini kajian bersama Ustaz Mawdudi Abdullah al-Syahfidullah Ta'ala, langsung dari studio Radio Hidayah, dari pembahasan kitab Ad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala. Dan kaum muslimin muslimat, untuk sesi selanjutnya kami beri kesempatan antum untuk berinteraktif, untuk via telepon antum bisa hubungi kami di 0812 684 20.000, dan bagi antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat bisa mengirimkan pertanyaannya di 0811 75 30.000. Nah Ustaz, sudah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, coba kita lihat. Nah, assalamualaikum Ustaz, apakah saat membaca doa setelah wudhu ya harus menghadap kiblat? Nah, jazakallah khairan. Pertanyaan di luar tema Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh yang kita tahu, wallahu ta'ala alam bisawab, tidak ada perintah untuk menghadap kiblat di dalam melafazkan kalimat-kalimat doa dari doa-doa yang mengiringi pekerjaan, baik itu masuk masjid atau wudu, setelah wudu, sebelum masuk toilet, setelah masuk toilet dan semacamnya, doa mau keluar rumah dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya dapat memahami atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Nah, beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana dengan mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dan sempat berbincang-bincang dengannya? Apakah ini ada pesan tersirat Pak Ustaz, atau hanya godaan syaitan? Nah, demikian pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam mimpi adalah alam gaib, dan manusia tidak bisa mengetahui seperti apa sebenarnya alam gaib. Yang kita tahu bahwa kita bertemu dengan orang yang kita cintai, bertemu dengan orang yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, namun kita tidak tahu apakah itu benar dia atau adalah syaitan yang menjelma. Oleh karena itu, mimpi biarkan menjadi mimpi. Hiduplah di alam nyata. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan bagi antum yang ingin bertanya ya langsung, secara langsung via telepon, antum dapat menghubungi kami di 0812 684 20.000. Dan bagi antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat bisa mengirimkan pertanyaannya di 0811 75 30.000. Nah, masih kita angkat di pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ada teman saya cerita katanya anak yang berumur 10 tahun bisa melihat yang gaib di dalam kubur. Bisa dia melihat tetangga yang meninggal itu lagi diazab katanya Ustaz, di dalam kubur tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sekali lagi tidak berhak untuk mengetahui alam gaib, dan tidak ada kemampuan untuk mengetahui alam gaib. Manusia yang normal tidak mampu melihat hal yang gaib. Kalau ada yang mengetahui yang gaib, itu manusia berarti tidak normal. Dan manusia tidak normal bukanlah manusia baik, bukanlah manusia yang diinginkan Allah dalam kodratnya sebagai manusia. Oleh karena itu, anak ini sedang dalam keadaan tidak normal. Sedang dalam keadaan tidak normal. Dia harus dinormalkan kembali untuk tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Karena syaitan dengan bala tentaranya ingin sekali menjebak manusia. Dan biasanya tembus pandangnya mata yang menembus alam gaib itu adalah permainan syaitan dari kalangan jin, agar kemudian orang tersebut dijadikan teman dan sahabat yang melaluinya orang tersebut akan dia jadikan media untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, anak kecil atau remaja atau dewasa, pria ataupun wanita yang sampai kepada mengakui, mengetahui alam gaib dan semacamnya, maka ini hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berdusta, membohongi kita dan menipu kita untuk suatu tujuan. Dan tujuan itu tidak bukan malah mencari kekayaan dan mengeraup keuntungan. Dari orang-orang yang lemah iman, dari orang-orang yang terlalu cinta dunia dan lalu berkorban apapun walau melalui orang-orang yang tidak diizinkan syariat dan dia tertipu. Alangkah banyaknya kejadian ini dalam kehidupan kita. Hanya saja mereka yang tertipu itu malu untuk bercerita. Dan syaitan berusaha untuk menutup-nutupi berita. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bahwa anak ini memang melihat. Ada hal-hal yang gaib yang tidak terlihat oleh manusia biasa, dilihat oleh anak ini. Ada kemungkinan. Saya katakan tidak peduli anak, tidak peduli remaja, tidak perlu dewasa, laki atau wanita. Kita tidak peduli itu. Yang penting ada manusia yang melihat. Memang matanya aneh. Orang lain tidak melihat, dia melihat. Orang lain tidak melihat tuyul, dia melihat tuyul. Orang lain tidak melihat kuntilanak, dia melihat kuntilanak. Orang lain tidak melihat gondrowo, dia bisa melihat gondrowo. Orang lain tidak melihat makhluk-makhluk beredar di sekitar manusia, dia bisa melihatnya. Memang benar dia melihatnya. Untuk orang-orang seperti ini kita katakan dia sedang tidak normal. Dia sedang tidak normal. Karena manusia yang normal kata Allah di dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kabilahnya, yaitu iblis dan bangsanya, bangsa jin, melihat kalian. Dan kalian tidak mampu melihat dia. Jadi Allah terangkan kepada kita di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf. Itulah manusia. Itulah manusia dan jin. Jin mampu melihat manusia, sementara manusia tidak mampu melihat jin. Inilah manusia normal. Inilah manusia standar. Oleh karena itu, anak ini atau orang tua ini harus dinormalkan lagi, harus distandarkan lagi. Kita pernah tahu mesin-mesin yang sudah dipakai kemudian sudah amburadul penataannya, distandarkan lagi. Maka orang ini pun harus distandarkan, karena dia sudah amburadul. Distandarkan kepada manusia biasa yang tidak mampu melihat jin. Bagaimana caranya? Anak ini harus diruqyah. Supaya jin yang ada di badannya yang sedang masuk dan menyusup ke dalam tubuhnya kepanasan. Dan dia tidak betah dan keluar dari tubuh itu yang sedang dibacakan kepadanya Al-Quran. Wallahu'alam. Nah, barakallahu fi wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelumnya kita angkat pertanyaan melalui via telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Faisal di Lebu Baru. Nah, dipersilakan Pak Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita sholat dipimpin oleh imam? Ini sholat zuhur, jadi sebelum qomat imam mengadakan khutbah singkat, terus imamnya juga isbal, dan setelah sholat waktu zikir imam tidak menghadap makmum gitu. Gimana hukum sholat kita itu Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah pada dasarnya adalah sholat masing-masing. Ini camkan baik-baik Bapak Faisal, barakallahu fiik, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Sholat jamaah itu pada dasarnya sholat masing-masing. Pada dasarnya. Namun dia dikerjakan dengan gerakan yang serentak. Kenapa saya katakan masing-masing? Karena khusyuk kita masing-masing. penghayatan kita tentang sholat masing-masing. Kefahaman dan kefakihan kita tentang bacaan sholat masing-masing. Boleh jadi imam hanyut di dalam membaca ayat namun dia tidak mentadaburnya dan makmum meneteskan air mata dalam tadabur ayat yang dibaca oleh imam. Boleh jadi imam itu sholatnya ditolak oleh Allah sementara makmum sholatnya diterima. Boleh jadi imam hanya mendapatkan 10% daripada sholatnya karena khusyuknya hanya ada 10% dari sholat itu dan makmum mendapatkan 100% daripada pahala sholat. Dan boleh juga sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan. Fahamlah kita bahwa sholat itu pada dasarnya masing-masing. Hubungan langsung antara kita dengan Allah. Namun Allah syariatkan pakai imam dalam gerakan zahir. Namun dalam hakikat yang sebenarnya sholat kita masing-masing. Oleh karena itu kalau gerakan zahir imam, apalagi gerakan zahirnya di luar sholat yang salah, maka sholat makmum tidak ada hubungannya dengan sholat makmum. Sholat makmum adalah sholat makmum dan sholat imam adalah sholat imam. Kalau toh pun sholatnya ditolak oleh Allah, sholat imam ditolak oleh Allah, sholat makmum tidak membuat sholat makmum ditolak oleh Allah. Oleh karena itu peduli akan sholat kita. Adapun bagaimana imam, itu urusan imam dengan Allah Taala. Asal jangan dia orang kafir, asal jangan dia orang musyrik, maka dia boleh menjadi imam kita secara agama dan sah menjadi imam kita. Walau yang afdol adalah yang terbaik. Yang paling ideal adalah yang paling berilmu dan paling mengerti tentang sholat. Dan gerakan-gerakan sholat. Dan kondisi-kondisi sholat. Sehingga bisa membawa makmumnya lebih khusyuk di dalam sholat. Ini yang paling afdol. Namun ketika yang ideal ini tidak terwujud, maka menjadi imamlah orang-orang yang sebenarnya belum pantas menjadi imam. Bacaan Al-Fatihahnya masih kurang benar. Ayat-ayatnya masih banyak keliru, panjang, pendek, makhraj dan yang lainnya. Dan ini ada di tengah-tengah kita, imam-imam yang seperti ini. Yang tasaddur lil imam dan dia tidak, sebenarnya tidak cocok untuk menjadi imam. Hanya karena dia dituakan di masyarakat. Hanya karena dia pendiri masjid. Hanya dia karena dia ketua pengurus. Tidak itulah realita kita. Tidak itulah syarat-syarat atau kriteria untuk menjadi imam. Kriteria menjadi imam adalah dia mengerti Al-Quran. Faham Al-Quran, fasih membaca Al-Quran, benar membaca Al-Quran. Ini yang harusnya menjadi imam. Maka nasihat kita kepada kaum muslimin dan kaum muslimin terutama di pagi hari berbahagia ini yang mendengarkan suara dakwah kita di pagi yang berbahagia ini. Apabila Anda adalah pengurus masjid, maka carilah imam yang benar-benar imam. Orang yang benar-benar bacaannya. Orang yang benar-benar pandai dan mengerti tentang masalah sholat. Orang yang baca Al-Qur'annya sudah direkomendasi kebenarannya. Ini yang pantas untuk mengimami sholat kita. Kemudian mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hati makmum tenang di depan imam mereka, di depan pemimpin mereka, pemimpin sholat mereka. Dan sesungguhnya pemimpin sholat di dalam agama Islam lebih penting daripada pemimpin negara. Ini yang umat Islam sangat jauh dan jauh daripada pengamalannya. Adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan Nabi SAW untuk menjadi imam sholat di saat beliau sakit. Dan Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengimami sholat kaum muslimin dari kalangan para sahabat yang ingin mereka sholatnya diimami Nabi namun Nabi SAW sakit. Sakit parah. Sampai jatuh-jatuh pingsan. Akhirnya kaum muslimin sholat di belakang Abu Bakar. Ketika Rasul SAW telah menghadap sang pencipta, para sahabat berbeda pendapat siapa yang akan menjadi pemimpin. Dan di antara pendapat para sahabat itu yang akhirnya didukung oleh seluruh pendapat, pemimpin kita adalah Abu Bakar. Karena Nabi Muhammad SAW telah merelakan dan meridhoi Abu Bakar untuk memimpin sholat kita. Kalau Abu Bakar diridhoi Nabi untuk memimpin sholat kita, tidakkah kita ridho kepadanya dalam memimpin dunia kita? Subhanallah. Ini pandangan yang luar biasa dari pandangan para sahabat. Yang mereka mengatakan kepemimpinan sholat lebih penting daripada kepemimpinan dunia. Andai saja Nabi telah ridho kepada kita, kita dipimpin oleh Abu Bakar di dalam sholat kita dan itu urusan akhirat. Tidakkah kita ridhoi kepemimpinan dunia ini di tangan Abu Bakar? Allahu Akbar. Orang-orang yang faham apa itu sholat. Kaum yang mengerti bagaimana kedudukan sholat di dalam agama Islam. bagaimana kepemimpinan sholat di dalam agama Islam. Karena sholat menghadap sang pencipta. Dan yang memimpin manusia untuk menghadap sang pencipta, mereka yang pantas memimpin dunia-dunianya manusia. Dan yang cakap untuk memimpin manusia, membawa manusia, kelompok manusia menghadap sang pencipta, dan benar-benar cakap, dia juga akan cakap memimpin dunianya manusia. Ini yang difahami para sahabat. Ini yang ada di ilmunya para sahabat. Ridwanullah yang alaihim ajma'in. Di atas pendapat ini mereka bersepakat. Karena mereka tahu, kepemimpinan menghadap Allah lebih penting daripada kepemimpinan mengatur pasar. Mengatur toko, mengatur rumah, mengatur jalan. Akan tapi mana umat Islam sekarang dengan pemahaman-pemahaman seperti ini? Mana umat Islam sekarang dengan keyakinan-keyakinan seperti ini? Sholat bagi mereka sesuatu yang tidak perlu dipandang. Sholat bagi mereka sesuatu amalan leceh. Sholat bagi mereka sesuatu amalan remeh. Sholat bagi mereka rutinitas. Bangkai tanpa jasad. Sholat bagi mereka kebiasaan saja. Sholat bagi mereka asal jadi. Sholat bagi mereka yang penting cepat dan selesai. Subhanallah. Dan inilah nasib kita. Nasib umat akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah merubah hati-hati kita. Menjadi orang-orang yang benar-benar memahami apa itu sholat. Apa itu menghadap Allah. Wahai kaum muslimin muslimat, Anda sholat menghadap sang pencipta. Menghadap Allah yang maha kuasa, pencipta Anda, pencipta alam semesta. Tidak sepantasnya Anda menghadap Allah tabaraka dalam kondisi lalai. Tidak sepantasnya Anda menghadap Allah dalam kondisi isbal. Tidak sepantasnya Anda menghadap Allah tabaraka dalam kondisi-kondisi yang tadi ditanyakan. Apalagi kalau Anda menjadi imam manusia dalam memimpin sholat. Maka mari kita bangkit dari kelalaian yang panjang. Mari kita bangkit dari kesalahan yang sudah bertahun-tahun mengakar dan mengakar. Semoga Anda, para pengurus masjid yang pagi ini mendengarkan suara dakwah ini, menjadi orang-orang yang bergerak untuk membangkitkan pentingnya sholat di tengah masyarakat. Dan pentingnya kita untuk memperhatikan kondisi sholat umat Islam. Nabi SAW sebelum wafat, beberapa detik dan beberapa menit sebelum wafat, Rasulullah SAW sempat melihat dari rumahnya umat Islam yang sedang dipimpin sholatnya oleh Abu Bakar. Dan beliau tersenyum bahagia. Tersenyum bahagia. Dan itu kali terakhir Rasulullah melihat para sahabat. Setelah itu Rasulullah tidak bertemu dengan sahabatnya lagi. Senyum terakhir beliau, senyuman yang melihat safnya para sahabat rapi menghadap sang pencipta. Di bawah pemimpin umat yang pantas memimpin umat bernama Abu Bakar, Abdullah ibn Abi Quhafah, orang terbaik setelah beliau meninggal. Senyuman terakhir Nabi, senyuman terakhir melihat safnya salat, melihat umat beliau benar-benar menghadap sang ilahi. Kapan kita akan tersenyum melihat umat Islam benar-benar berbaris menghadap Allah dengan hati yang khusyuk? Kapan mata kita ini akan bahagia melihat umat-umat mengerti bagaimana sebenarnya sholat? Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan Pak Faisal yang bertanya tadi dapat memahami pertanyaan. Nah, kita angkat pertanyaan satu lagi. Nah, sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, kita angkat melalui pertanyaan. Ya, via telepon di kesempatan pagi hari. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak? Iya, terlebih dahulu dikecilkan dulu volume radionya, Pak. Abu Ayub di Tapung. Iya, Abu Ayub. Gini Ustaz, orang yang disiksa di dalam kubur itu, apakah kedengaran sama si mayat yang ada di sebelah kuburannya itu, Ustaz? Ya Ustaz, asal Kalau kami tidak salah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami tidak salah mendengar pertanyaan dan menangkap pertanyaan Abu Ayyub, barakallahu fiik. Apakah orang yang diazab di kubur, yang tadi sudah kita bacakan hadisnya, didengar oleh makhluk-makhluk Allah yang hidup selain jin dan manusia? Lalu pertanyaannya adalah, apakah orang yang diazab di kubur ini didengar oleh orang yang ada di kubur sebelahnya? Mungkin itu yang ditanyakan. Kalau itu yang ditanyakan, mau jawaban kita, wallahu alam, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena kita harus berbicara suatu hal yang gaib pakai dalil. Ada dalil dari Al-Quran hadis yang menunjukkan. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu keterangannya, maka kita mengatakan bahwa kita tidak tahu itu. Mungkin sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, menjadikan kita makhluk-makhluknya yang senantiasa serius untuk menghadap kepadanya di dalam sholat kita. Dan itu untuk persiapan kita dalam menghadapnya. Dan kalau kita berhasil keluar dari dunia ini dengan husnul khatimah, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Namun kalau kita menutup usia kita dengan su'ul khatimah, maka keburukan yang selalu mendatang dan menimpa kita. Oleh karena itu, target hidup kita adalah menutup mata kita di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.